kanisa watu wa Nyasaye. During the great time of trouble, after the general cross of provision, this calamity is greatly increased. Niko bila nyara kwa wiko yendele kwa menteka, nga kie yege kere mechande menene, morangu kwa mabero usie kiwe, obororo kwa ni mechande niko bila menteke kegima. Bono, ehe nito tuwa teviwe toko renkele kieki, ekia gira ya tuanyaro dide, nare motu yeitu. Ehe nito mkia tuwa teviwe nga, omuika, nyasao ito, na omurira abana baye, omuika, voko bagitera. Nyasao ito na ato umerele, omuika, voko tukitera. Nyasao ito, ekere nse, abanyezile, na abanyezile wako, wanaveka abanyele, intwe, nikoto visire, ansa magoko, igoro, nebitunwa, omone na ato giterete, toko ya yane mbengi ya, toko lienda kede kuruwa sare, nekubu amono na inda ato giterete, na koto lienda. Ma ete di dionsi la dico che la naso mege naso ma io uvo bani. Ya ni digo to o semerenga nga no nye me chande de mutu no nyo bororo bororo no nyo mo kweli ale bosiye ito ne so ito ta go tutiga tara tutiga uri de chira chio go tugitira na go tusangiria eri nenga ekera ya go tonyora onyora nga ntubuate botamiro ntubuate vikendereri, ntubuate asetore vise, ntubuate yorato ruanerere, ntubuate mubuyo ito, ntubuate mutangani, uyu nyasaye bwo kumia, abana ba mtu. Na nyasaye yonere toka netie, kera yomanya aleko bwo kumuari gania, na kumomenye la sobo kimobo, igane kia toka nyetobo imabogo. Bona, kiloko nyoranga monene, ichine chipo inkia toveke ile, nga ase kinga kichinke rito time of trouble kinga kichinke ayana arara abago tonyora anara trabe to guetere lakini omonene olile chile chio bubui chia bene nga ekere mechande yetu kanya kabe goto uchira olile chile chia bene nga nanyara kaboko konya na gutoria abana bae nanyara kaboko konya na gutoria abana bae chisegi, e chitogonya wukwanera, moroche, nchigenderete, ekero, muko ligele dia, nwanyamba di bakare kolo, bakare ne uko. Moroche, nabono, aba angina, abuwa, somu ikaransi, tena aba gaka, nkora aba more chisegi, chikare nse, kuro kwa Misiri, amene, Israel na Palestina, moroche, chisegi, chiroro, la abantu, muna bakare kuitana, abantu bago itua watabu atia atia oge andego chie nseko Ukraine na Russia nichi siegi chioka okwela na siegi Sudani, Somalia nichi siegi chioka abantu nilita na lioka vale bono eserekari ekoro kwa chiserekari chilisa na hivere chie nse matachiri aliata anabere ye nse toko kwa G7 Vatemi lego ikaransa na umoja wa mataifa kuligia magenderero. Amini o morembe. Panyonyo olidi. Morembe noro. Ekerona aligere tegoro umuntu ukuru kwe. Echeno sekretari ya Amerika iga ukuru kwa choi kem. Ekerako genda. Ekerache temito East Israel. Na ekerachi eto ole kire ngata gete, ni gata gete umeone, ni president ya Israeli, kuse prime minister Benjamin Netanyahu, na umeone na Abbas, uyu Palestina. Ekerava umela nire, vaikaranse, baga ambe, varole ngakiba akuti, vakone eto morembe, asiense ya Israeli. Eri inde batike kuitana sama kombora alia, nkaligele lianga aba Israel bakure merongevere na batano mo vaitirwe asenge jichisegi lakini aba Palestina vaitirwa abantu chimisha na yamo na kianda ilingo ikera igoro muna na aligele na ena ande yu na ande ya vila nyaka ya mente kire ikera mbara ikira sebako iguanana ngashwa kuburinga abagabo itumbara byaba mbali baraba sikali yaya abambali okonyola bawikirwa bakwa masasi za kukibomu banyala kwa bagwesibia malumabo ekero bagendete gokwanera igoyo naki bakoreta omorembe ase ense ekorokwa Middle East ose Israel na Palestine South Korea North Korea yaturukire Ukraine igebetetense Russia noboruru ono omorembe kajiore omorembe kajiore abana banyasaye nga ekero nyasaye ocha korusia omoika ekero akobujituru ekero akoyorusia naki abanto baraita nang'ani bono gomanya nga ase eng'enchi yabanyancho ase eng'enchi yabobuchenu ase eng'enchi yabachore banyasaye naki akogera omoika otarang'anya bwensi okorwa orang'anya korwa ase obohiko bwensi eyi musacha akoimuka obogori omooro onacha na mokae abana babogori omooro banacha na abaibori omoibori oimokia omooro obokia obunduki oaka abana oita abana oita omokungu nere bweita ekero omoiko nyasaye orabe okorwa bwite trone korwa ase obohiko bwensi igo nkindete gokwana nkiringa ki kingaki chinke emechando niroro amanyi chisegi nchiro chinchara nchiro owetere kwa amanyi nga nkoro lakini nkibanto bane itokore igo twatebiwe nga bono kiroyo omo tiganache etiketi yao ntetonache gochio nyasaye nekero twale etiketi yao ekera yagocha musini gokorine gari yeigoro ekobisa ase chimbaratero ne chimbaba chia nyasaye okiri ororo origere biorore ng'a ekere nse ekorera ekere nse ekorera amanyi ngagoiteka kero bagoita na barabwo ase barabwo aye nigoikara nsete na komobaka na komotogia nyasaye ekiagera akoire oborendi bwabene aye naro nare kobatigera ase mandiarera abana ba minto abanchwa kero oyo omo atwara ogosemeria okwe ng'a nyasaye oito kumbe orire eira yabene eira arire neri ng'a nonye tokonyora emechando ase echinka kiechi chinke is forward nare motwito naende nare arire chira chiogotobwera ng'a ere nanyare kobogotokonya buna okwani kwaeko bono ekebungo ndagani torigererie etabungane titorigererie oyo nayo mare onsome na egetabu gia pete ya kabere isato ekebungo gia ikomi pete ya kabere isato ikomi onde enyorire tigatosomere isato ikomi ikumi egoteba ng'a korende erituko ria omonene nigo riracha buna omoibi agocha ase rituko erio igoro neruo na egeturi ekenene na ebitongwa bia igoro inabisire na omorero ogotetenya na ense na ebinto ebire aroro inabiye okay naende igoro ababeete abeki ya tesalonikia entang'ani abatesalonikia entang'ani sano ekebungo kia bitato tetekobibwaterani amo abatesalonikia entang'ani sano ekebungo kia bitato ekero abanto bagoteba ntori na omorembe nabo botoereru erio nabi ogosareka gokobachera mobosokano buna obororo bwokobina bwokomochera oyo ore morito na tiba tibakunyara gwituria They shall not escape. Lusungu lwa lukwana nga they shall not escape. Ono, iya ntotete kukwana kutuwa sietawe kutuwa soma peto ya kani sato ikumi nga vitu kuli omano niko jira ite muno moivi agoche butuko. Na ekero igoro ila nyako vio kuyeta ewe yeta aseri ugiri nene. Na evi ntovion sivira nyako wa viko nyinyo tuko. Viko ye yuka. Swahili bora iki usiye kitu kibwa tibia ekero ibintu byose byanya ko abiko sambu no mubaso ensena ebikopo kore de bwonsi biko sizi ibintu byose bira ororo byanya ko abiko sambu igonga muibwete ibintu byose bira sobo ko bien sembi sambu no muliro nebibirira line na mono na eriyo abantu abange mbanyare ko babago twaro bobo asinye ncho ebi ino vya nyasaye. Na ekeraba alimu veji dini, wala nyaka wabago kuwana, wako tebeno no morende vono, na magende la toga netie, kore ende nga chinga kichie nsene nyare koveko nyoranga, ya nyare koveko yeswa. Ekeraba antubago simeka, ekeraba antubago wagacha, ekeraba antubago busura, ekeraba antubago watene goko bako lina kogoka, na kwa higo, ekiraba ntumarange, oma kulenuwa nyasaye na kurama haba somba baaye, haba tumwa baaye. Pono, inga kie yu yu yu, na diogo uchila kura nyako wa ogubo sadiku kura baachere para huo. Na ekira kura nyako wa huko baachera, pono, niko kura baachere munu mokungu uko vina. Na omu ntule mwotika hako vina, omu roronobo nene vora ororo, abasaja mwoma nyeti. Ntuma nyeti ntuburuboko vina. Lakini nga ekiri rivono oburubu nogo seleko kwa bachire. Onde te yora nyakobo we escape. Monto te yora nyakobo ugoturika. Abana wa minto ama nganaya nara ayuna alare realities. Ekiro to onye kubuwa televi ntevi ense. Ekiro onye kubuwa televi ntevi ense. Evi ntevi ense. Bwango iga nkoera vile ngo sibirwa vile ku basobwe ko bwense getabu ndabe ngo kole royo mintu masin soma ngo getabu isa e komne sate ke ngo ya kianda kai masi kai wacha isa e komne sate ke ngo ya kianda onde tayo bwate buku तुमने ही तो वह तैवा तुमने ही तो क्या अंदर क्या अंदर वह तैवा रहा ये तुकड़ियों मने ने ये बड़ी रहा राड़ी तुकड़ियों मने ने गो चली रे ये बड़ी रही तीन दी ये करी दिया अंदर ने दामाम वो का ndisalie ense rebusa na gosiria kegima abanyabibe bamenyeteho ono yagoteba se eru nga behold the day of the Lord cometh cruel both with wrath and fierce anger to lay the land desolate and they shall destroy the sinners therefore out of it the great mass of the world will reject God's mercy and will be overwhelmed in swift and irrevocable ruin. But those who heed the warning shall dwell in the sacred place of the Most High and abide under the shadow of the Almighty. His truth shall be their shield and the parka. Ikina kuruwa sa mga na kuruwa ya Patrick and the Proverbs, picha ya miya moche isti na sawa pari ya biyaka vile. Ika ikateke raba na wani tumuna yate, li tuko liyo mwanene ngocha vile. Na niko lila ikiri itindi mwane nda muamu ye nekiri ya nda mwano. Ekele nsela nyare kove gosari uwa. Na nyare kove gosari hapa nyavive, abuba menyeta sobo ikubwe nsi. Na umuganda monene asobwe ko bwense bali bangire amabe na nyasaye mbanyare ko babako sirwa kore nde baria barabe bakoigwera makurera nyasaye mbanyare ko bakomenya ase abebisi ase abebisi ya nyasaye ore igoro mono na mbanyare ko bagoikaransa ase ekeibiri kia nyasaye oyo ore igoro mono nabo yekene kiaye nkinyare koba nakio enguba yabo yekonyara koba yekobagitira enera magana naye koba ninkorire ase emambi yabono oke ase more nga baria ekerenda mwamu ya nyasaye oke gosari ense lakini naende nekene nyasaye na onya gosari ense kurumaega tasarete ngafi yanu tasareti ngaki ya Tairo tasareti ngaki ya Sodomu na Gomora abantu mbara atoreti mbaro barabi aba atoreti rote akamotori na abana baye abande bonsi pimba sire ikonya sawe tekera kukwana nila kukwana obuwate ole in serious business inga ense yega koye sariare very soon and soon guango iga koye sariare kegima lakini abantu beka baraboja konyara kwa bakonyora obo morende abantu baje gutoleka mpali abara nyare baiwerere ryogiri aye naenda abwe nabwara nyare ko bokobisa in secret places of the most high na ara nyare ko bokobisa na weta nigo anyare ko bokobasiba nenguba yekene kiaye kiota okera mangana ya se mambi ya lera wana wangu nkiota te video manene nga mina chinga kechi na chionga nyete ekera wate wanga they will never escape monto te yo mwenye vivo re escape we mechandere mutwe you will never escape to wait kan to wait to go to toko mocha to kwe vacha ase mechandere mutwe lakini avanchua kwa nyasaye avege ni kai bara anyoreka ne bari bari kangene keirie nigo bara anyoreka ne bari asi chinse mochia ben secret places secret place asi nyasaye die komo nyana toro seirie asatara arato siekere tobe rororo ato sibene kene kiaye e pakoro bari mu mayete e pakoro begento kerige kobwata bari mu ari korora abantu bari bagochweri kibawo nkali ne misumeno mbabu wata kerababa vege tomo teigoro adia kerababa gochweri obi nito mbido vavao kete vaka kakenda vavye takoro chinse moiga edi nito mmoto liyo tenena vono na voko nyo chweri ikia gara epako lerie vwate te moto lito okogwa na intue inga enguva eke enu na kie enguva na inde epako leito era ave gotogwata na gotosiva na gotoveka adia se secret place ya saa ito vye kamba nyite saitani ata ikororo ato ikere saa ito yaba sisi na wanaba minto akira tuwa ligere ili ya mangana ya koto segeta chinguru wa se mambi ya rero ngando onsi ya sora ave hitukoli ya rero kanyako nyatakuna kanyako takuna na endo umanye nga enga kinera ororo wango iga enyanchewe chakove walimo chiyose nejitobu wate chakove walimo ekere metengeje gocha gocha ekere bitunu bicha wateka ekere omobaso gocha gochire nse omororo mono ekere manani yao te gosambwa erinde nga kiniti chonsi chigo cha kanyakoba chingo sirigwa na weta nigo ekere chinyancha amache chindo che chirasire na nyeko nyarikana amacha oncho kaba amanyinga lakini abantu bo monene nigo barabe tokoragerwa korua endagera ekorua right korua unyasai ngogo toragere awa maraika wago tumua rato letere endagera minto tutago menyero kwege nukwe nasaba sisini aso wewe yeso kisto wa mogoria amina back to you.